Isu kiamat di tanggal 21 bulan 12 tahun 2012 menghantui warga di sejumlah negara. Berdasarkan penanggalan kalender bangsa Maya yang terhenti di tanggal 21 bulan 12 tahun 2012 ditafsirkan menjadi hari terakhir dunia. Namun, tak semua orang percaya akan ramalan ini. Bahkan prediksi terjadinya hari kiamat di tanggal 21 bulan 12 tahun 2012 dianggap sebagai hal yang mengada-ngada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Quran, baru saja kita saksikan tayangan gambaran bagaimana manusia memperkirakan dahsyatnya hari kiamat. Walau itu tidak sepenuhnya bisa dibenarkan, karena manusia tidak akan pernah bisa mengekspresikan kiamat yang sesungguhnya. Karena peristiwa itu memang tidak ada yang pernah mengalaminya, kecuali Allah yang menginformasikannya. Berikut ini kita akan tadabburi surah Al-Hajj ayat 1 tentang dahsyatnya guncangan hari kiamat. Dan betapapun hebat dahsyatnya guncangan hari kiamat itu, walakinna adzaballahi syadid, sungguh siksaan Allah jauh lebih keras. Berikut mari kita tadabburi surah Al-Hajj ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai semua manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Ya ayuhan nas, sebuah panggilan untuk semua manusia siapa saja. Karena peristiwa yang akan dihadapi ini akan menimpa siapa saja. Seruan ini datang dari Yang Maha Pengasih untuk memberikan peringatan kepada semua hambanya yang ingin mendapatkan peringatan kasih darinya. Ittaqu rabbakum. Setelah ini akan dijelaskan tentang dahsyatnya kegoncangan hari kiamat. Dipesankan sejak awal, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian dengan rasa takut, jauhi syirik, jauhi nifaq, kemunafikan, jauhi dosa dan perbuatan-perbuatan keji, jauhi semua bentuk kemaksiatan. Takutlah kepada Dia yang telah menciptakan kamu, dan Dia juga akan mengakhirkan segala sesuatu di alam raya ini. Dia yang telah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada tanpa contoh. Rabbakum. Dia yang memberikan rezeki kepada kamu. Dia yang mendidik kamu. Inna zalzalatas sa'ah. Sesungguhnya zalzalah dari kata-kata zalla, kegoncangan yang sangat dahsyat. Tetapi diulang, zalzalah, menunjukkan bahwa kegoncangan pada hari itu berulang-ulang, terus menerus sampai bumi hancur, as-sa'ah, dengan cara yang sangat cepat. Inna zalzalat as-sa'ah syai'un 'adzim, sesuatu yang sangat dahsyat. Sesuatu yang sangat besar peristiwanya. Manusia tidak akan pernah bisa membayangkannya. Pada saat itu, ada kegoncangan fisik yang tidak pernah bisa dibayangkan. Betapa menakutkannya peristiwa pada hari itu sehingga manusia kehilangan kendali fisiknya. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdhi'atin amma ardhat. Jika kamu ada pada hari itu, hari di mana ketika guncangan yang sangat dahsyat itu berulang-ulang terjadi dengan cepat dan meluluk lantakan semua yang ada di bumi ini dan di jagat raya ini, tazhalu sebuah peristiwa yang sangat menakutkan yang menyibukkan seseorang sampai dia lupa. Tazhalu. Takut, sibuk, lupa tentang apa? Kullu murdhi'atin hamma ardhat. Setiap ibu yang sedang menyusui anaknya padahal saat itu adalah kondisi terdekat hubungan manusia satu sama lain. Padahal kondisi saat itu adalah hubungan cinta yang sangat kuat antara seorang ibu dengan anak yang tidak pernah bisa dipisahkan dalam cinta dan kasih. Tetapi kegoncangan pada hari itu sungguh menyibukkan, menakutkan, bahkan melupakan si ibu. Ibu tiba-tiba melepaskan bayinya sementara bayinya masih dalam keadaan menyusu kepada ibunya. Dan dia tidak menyadari itu. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Ada lagi suasana yang luar biasa mengguncangkan jiwa saat itu. Manusia betul-betul dalam kondisi psikis yang melebihi dari orang gila. Bayangkan. فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Setiap bayi tersimpan di dalam rahim bundanya saat mengandung dalam rahim yang kokoh. Manusia, sang ibu khususnya ketika melahirkan atau dilahirkan, melalui sebuah proses partus, pembukaan satu, dua, dan seterusnya. Sehingga kemudian bayi terlahir, itu pun harus pecah ketuban. Ketuban yang berfungsi sebagai pelumas. Pada hari kegoncangan yang sangat menakutkan dan melalaikan manusia itu, apa yang terjadi? Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Tiba-tiba ibu mengeluarkan janin dari perutnya, tidak merasakan sakit saking takutnya dan sibuknya dan lalainya dia terhadap janin yang ada di dalam perutnya. Wa tarun nasa sukara. Sukara, seger, kondisi di mana manusia kehilangan akal, tidak menyadari apa yang tengah terjadi di sekelilingnya, mabuk, kondisi fisiknya berjalan sempoyongan, dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya seperti bumi yang saat ini kita pijak, diam, tidak meronta, tidak bergerak. Diam, tapi saat itu. Wataron nasa sukara wa mahum bisukara. Manusia seperti orang mabuk, kehilangan akal, jalan sempoyongan, tersungkur jatuh. Padahal dia sedang tidak dalam kondisi mabuk, seperti orang yang mabuk karena minuman keras, seperti orang yang mabuk karena minum obat. Seperti orang yang mabuk, mungkin mabuk laut atau mabuk kendaraan, ini lain kondisinya. Wa tarun nasa sukara wa ma hum bisukara. Walakin adzaballahi syadid. Akan tetapi, kegoncangan yang menyibukkan dan melalaikan sehingga ibu lupa kepada bayinya yang sedang disusuinya. Ibu lupa dan tak menyadari bahwa janinnya kemudian keluar begitu saja. Semua manusia seperti orang mabuk dan kondisinya tak terkendali. Semua suasana itu tidak lebih hebat daripada azab Allah yang akan diterima kepada orang-orang yang lalai. Terhadap peringatan akan datangnya hari kiamat. Orang-orang yang saat ini merasa sedang tidak terjadi apa-apa. Azab yang bakal mereka terima. Jauh lebih dahsyat dari semua kondisi itu. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa natubu ilaih. Tsunami, banjir, gunung meletus, gempa bumi. Menelan banyak korban. Menakutkan. Menangis tak sadarkan diri. Tapi suasana yang satu ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Baca Al-Quran, hayati isinya. Maka kita akan dapati. Ternyata azab Allah lebih dahsyat daripada kegoncangan hari kiamat. Azab Allah lebih dahsyat daripada kegoncangan hari kiamat. Tiada sesiapa pun yang dapat menangkal datangnya hari kiamat. Untuk itu, pemirsa, bekalilah diri kita dengan amal ibadah agar kita siap menghadapi dahsyatnya kegoncangan hari kiamat. Tadabur Al-Quran bersama Ustaz Bahtiar Nasir akan kembali sesaat lagi. Betapa dahsyatnya guncangan hari kiamat. Kesadaran yang sesungguhnya bukanlah kesadaran akan kekinian dan kedisinian seseorang. Kesadaran sejati adalah kesadaran akan kepastian adanya balasan hari ini, akan adanya sanksi akibat perbuatan hari ini di hari esok. Kesadaran yang sesungguhnya yang paling tinggi adalah ketika menyikapi apa yang bakal terjadi hari esok, lalu diantisipasi pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, zalzalah, dari kata-kata zalla, goncangan yang sangat dahsyat, diulang menjadi zalzalah, karena goncangan pada hari itu berulang-ulang terjadi sampai bumi dan jagat raya ini hancur luluk lantak semuanya dengan cepat terjadinya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan hari itu bumi akan mengeluarkan benda-benda terberatnya. Besi, perak, emas. Kemudian menghantam kepala tubuh manusia hingga remuk. Cairan-cairan panasnya akan dijadikan sebagai air untuk mandi manusia pada hari itu. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ada suasana yang digambarkan tidak pernah bisa kita bayangkan. Tsunami, gunung meletus, gempa bumi, tidak pernah terjadi mayat-mayat berhamburan keluar. Tidak pernah terjadi, tapi pada hari itu mayat-mayat seperti dimuntahkan. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qala al insan. Semua manusia bertanya-tanya, ada apa ini? Mulai dari orang yang paling bodoh, dari anak-anak, sampai orang yang paling jenius, dan orang-orang dewasa. Mempertanyakan situasi yang tidak pernah mereka lihat, tidak pernah mereka bayangkan, apalagi pernah mereka pelajari dalam ilmu pengetahuan. Tidak. Wa qala al insanu mala. Ada apa ini? Peristiwa apa ini? Kejadian apa ini? Kenapa begini? Bagaimana ini bisa terjadi? Kemana maksud semua ini? Wa qala al insanu mala. Tapi ada situasi yang bisa difahami pada hari itu. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Semua manusia seakan-akan bisa mendengar. Semua manusia pada saat itu seakan-akan bisa memahami bahwa hari ini bumi sedang berbicara. Begini bumi bertutur, dan saat itu sepertinya semua orang tahu bahwa memang bumi sedang berbicara kepada mereka semua. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bagaimana bumi bertutur? Padahal selama ini kita tidak pernah lihat bumi punya mulut dan berbicara. Bagaimana kita bisa memahami bahasa bumi? Padahal selama ini kita tidak pernah berkomunikasi dengan bumi. Begitulah kebebalan. Orang-orang yang pada hari itu bertanya-tanya dan memang tidak ditakdirkan orang beriman hidup pada masa itu adalah orang-orang bebal yang tidak pernah bisa memahami bahasa bumi. Bahasa tumbuh-tumbuhan, bahasa hewan dengan kepekaan batin, dengan kecerdasan yang sudah Allah ajarkan lewat ayat-ayat-Nya. Burung-burung berbaris-baris, bersaf-saf, semuanya bertasbih di langit. Di setiap jengkal kontur tanah, ada bermiliar makhluk, semuanya bertasbih kepada Tuhannya. Tumbuh-tumbuhan dan hewan sebetulnya semua berbicara, memberikan peringatan kepada manusia. Yauma idzin tuhadditsu akhbara. Kira-kira pesan apa yang hendak disampaikan oleh bumi pada hari itu? Pesan apa? Hanya satu pesan. Bi anna rabbaka awha laha. Tuhanmu yang kamu dustakan itu perintahkan aku berbicara dengan cara ini. Wahai manusia-manusia pendusta. Wahai manusia-manusia bebal. Bi anna rabbaka awha laha. Tuhanmu yang wahyukan aku untuk berbicara dengan cara ini. Dulu aku tidak berontak ketika kamu injak. Dulu aku tidak berteriak ketika kau eksplorasi aku. Dulu kau boleh perlakukan apa saja padaku. Tapi hari ini ku beritahukan kepadamu. Tuhanku wahyukan aku untuk bertutur dengan keras, dengan kejam, dengan kasar. Seperti hari ini untuk kamu yang telah mendustakan Tuhanmu. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan. Pada hari itu tiba-tiba bumi seperti enggan menerima manusia di dalam dirinya. Dikeluarkan semuanya. Manusia kemudian keluar berbondong-bondong. Berkelompok-kelompok. Dengan idolanya. Keluar bersama orang-orang yang dicintainya selama ini. Manusia akan dibangkitkan dari kuburnya bersama orang-orang yang dia cintai di dalam hidupnya. Orang yang suka dengan orang bejat akan dibangkitkan serombongan dengan orang bejat. Orang-orang beriman juga digerombolkan dengan gerombolan orang-orang beriman. Anda mungkin bertanya, untuk apa peristiwa ini semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Rahasia di balik semua peristiwa itu adalah untuk satu tujuan. Akan diperlihatkan kepadamu tentang semua yang pernah kamu lakukan. Sekecil seringan apapun perbuatan baik yang pernah kau lakukan, kamu pasti akan melihat hasilnya. Sekecil seringan apapun perbuatan buruk, perbuatan jahat yang kau kerjakan, kamu harus melihat hasil perbuatanmu itu. Ya, untuk satu pesan ini, itu semua terjadi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dzarrah adalah gambaran terkecil sebuah benda. Bisa saja atom, mungkin bisa saja elektron, atau mungkin saja proton barangkali. Gambaran terkecil satu benda. Yang jelas, sekecil dan seringan apapun perbuatan baik pasti akan diperlihatkan. Sekecil dan seringan apapun perbuatan jahat pasti akan diperlihatkan. keguncangan dan ledakan. Itulah warna hari kiamat. Di surah Al-Infitar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-sama'u fatarat. Apabila langit terbelah seperti ada sambungan di antara langit selama ini. Itu yang kemudian tiba-tiba dibelah. Langit yang selama ini sempurna kita tatap. Tidak ada retakan, tidak ada sambungan. Pada hari itu terbelah. Langit yang selama ini menjadi pelindung dari racun-racun. Atmosfer yang menghalangi kita dari ozon-ozon. Dan lapisan-lapisannya yang melindungi kulit dan jaringan muka bumi. Agar tetap dalam kondisi normalnya pada hari itu. Infatarat. Terbelah. Tidak ada lagi yang menyaring racun. Tidak ada lagi yang bisa menyaring panas. Api. Di mana-mana. Kegelapan. Kegelapan yang menjadi latar belakang api. Idza sama'u fatarat. Wa idzal kawakibu intasarat. Bintang-bintang jatuh berserakan. Tidak ada lagi hiasan. Bintang gemintang di langit. Cakrawala. Semua tiba-tiba begitu gelap. Tak ada warna-warni. Tak ada keindahan. Berbalik suasana. Menjadi menyeramkan. Menakutkan. Penuh ancaman. Bintang jatuh berserakan. Dengan ledakan. Apinya. Dan warna merahnya. Lebih merah daripada mawar. Wa idzal biharu fujjirat. Laut tiba-tiba meluap. Laut tiba-tiba semua menjadi satu. Tidak ada lagi pecahan samudra. Tidak ada lagi danau dan sungai. Semua tiba-tiba menyatu. Wa idzal biharu fujjirat. Laut saat ini lebih kejam dari suasana daratan. Laut ketika terjadi tsunami menggulung semua yang ada di muka bumi. Saat itu. Bukan cuma menggulung. Merendam. Bahkan menyatulah semua laut. Waidal kubur bu'asirat. Kuburan tiba-tiba dibongkar. Terbongkah. Mengeluarkan mayat-mayatnya. Mayat-mayat dikeluarkan dalam keadaan telanjang. Lari, lari seperti semut. Semut yang membuat rumah di atas gundukan tanah lalu dikacaukan. Lari dalam kegelapan. Tapi entah kemana arah hendak dituju. Lari. Kemana manusia hendak berlari. Mengikuti gulungan api yang menggulung di belakang mereka. Yang mengejar diri mereka. Untuk dikumpulkan. Dikumpulkan di padang mahsyar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Hari itu baru semua tersadar. Bahwa apa yang dilakukannya selama ini adalah sia-sia. Hari itu semua tahu. Bahwa mereka merasakan adanya keuntungan. Sebagian besar merasakan bahwa akan menimpa kerugian pada dirinya. Saat itu manusia betul-betul yakin. Yang beriman tiba-tiba datang kepadanya cahaya. Cahaya bahkan dari tubuhnya. Tapi orang-orang yang tidak tersentuh wudu. Orang-orang yang Bahkan dalam sholatnya masih dunia yang ada padahal dia sedang berhadapan dengan Allah tiba-tiba gelap. Orang-orang yang selama ini tidak berpihak kepada orang beriman dan merendahkan orang beriman, tiba-tiba berlari, tolong tunggu aku sebentar, bolehkah aku mengikuti cahayamu? Kenapa tubuhku gelap? Bolehkah aku meminta sedikit cahayamu? Tidak. Menjauh dariku seperti engkau dulu waktu di dunia. Mengejekku dengan keimananku. Dan kalau kau kembali kepada setan-setan besarmu, kamu mengatakan aku cuma mengejek orang beriman, sesungguhnya kami bergabung bersamamu bos. Bos-bos kafirmu, kembalilah. Suasana pada hari itu meyakinkan orang-orang yang kufur kepada Tuhannya bahwa neraka sungguh berada di depan matanya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Tersadarlah manusia pada hari itu. Ternyata selama ini salah arah, salah tujuan, dan penuh dengan kesia-siaan. Ada yang beruntung pada hari itu, tiba-tiba ada perlindungan dari Arsyur Rahman. Yauma la dhilla illa dhilluh. Orang-orang yang senantiasa beriman kepada Rabbul Arsyil Azim tiba-tiba mendapatkan lounge VIP di padang penantian itu. Dia sudah merasakan permulaan surga sebelum masuk surga. Tapi sebaliknya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari itu saudara kandung tidak mau kenal lagi dengan saudaranya. Hari itu manusia akan lari dari ibunya. Ibu tidak mau kenal dengan anaknya. Bapak takut bertemu dengan anak. Anak enggan berjumpa dengan bapaknya. Sahabat lari dari sahabatnya. Suami lari dari istrinya. Keturunan tidak mau lagi kenal dengan nasabnya. Padahal itu semua adalah hubungan-hubungan terdekat ketika mereka di dunia. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Hari itu semua tahu. Akibat dari perbuatan-perbuatan yang selama ini salah dikerjakannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langit terbelah menjadi isyarat bahwa kiamat sudah datang. Dan itu berarti informasi bahwa kita harus tahu apa yang harus kita lakukan sekarang sebelum menyesal di masa yang akan datang. Kiamat itu sudah dekat. Namun masih banyak saja manusia-manusia yang lalai dan berpaling dari hari tersebut. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai hingga kita bisa menjadi penghuni syurga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jangan kemana-mana pemirsa, Tadabur Al-Quran akan kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tadabur Al-Quran. Dan sebelum kami melanjutkan kembali tausiah pada pagi hari ini dan kajian kita pada pagi hari ini mengenai hari kiamat, saya akan menyampaikan sedikit beberapa informasi untuk Anda pemirsa. Nah, sudah seperti kebiasaan, selama bulan Ramadan, harga sembako ini selalu melonjak. Dan lonjakan ini biasanya diawali menjelang bulan Ramadan. Kenaikan kemudian berlanjut hingga menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Fenomena pasar ini sebagaimana terangkum dalam liputan yang berikut ini. Harga sembako di pasar tradisional Depok Jaya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat terus naik. Harga cabai merah keriting naik dari Rp30.000 menjadi Rp58.000 per kilogramnya. Sementara harga daging ayam naik dari Rp35.000 menjadi Rp45.000. Harga daging sapi juga naik dari Rp100.000 per kilo menjadi Rp120.000 per kilogram. Harga sembako di pasar tradisional Songolangit, Ponorogo, Jawa Timur juga terus mengalami kenaikan. Bahkan harga cabai rawit naik hingga 4 kali lipat. Jika sebelumnya harga cabai merah hanya berkisar Rp15.000 per kilogramnya, kini hingga mencapai Rp60.000 per kilogram. Kenaikan menonjol juga terjadi pada harga bawang merah. Jika sebelumnya 1 kilogramnya hanya Rp15.000, kini menjadi Rp35.000. Akibat kenaikan harga, pedagang banyak yang mengalami kerugian karena berkurangnya pelanggan. Diperkirakan harga kebutuhan pokok akan terus naik hingga mendekati Lebaran. Di tengah naiknya harga sembako, namun antusiasme masyarakat menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri dengan membeli pakaian baru masih saja tinggi, pemirsa. Momen ini pun dimanfaatkan oleh para pedagang untuk meraup keuntungan, terutama nih pedagang pusat perbelanjaan Tanah Abang Jakarta. Seperti apa? Seperti ini liputannya. Pemandangan seperti ini memang terlihat setiap tahunnya di pusat perbelanjaan Tanah Abang. Sebagai pusat belanja pakaian terbesar, Tanah Abang hampir tak pernah sepi pengunjung. Penjual pakaian muslim menjadi incaran warga untuk berbelanja. Pedagang mengaku omset mereka meningkat tajam menjelang Ramadan ini. Nah untuk itu pemirsa yang ingin berbelanja ke pusat perbelanjaan karena ini akan sangat ramai karena menjelang Hari Raya Idul Fitri, diharapkan untuk lebih berhati-hati dan bersabar karena macet pastinya dan juga akan banyak kerusuhan atau juga pencopetan. Jadi berhati-hati pemirsa. Jangan kemana-mana, Tadabur Al-Quran saat lagi akan kembali. Kiamat sudah dekat. Hari penghitungan tidak akan bisa diperlambat. Matahari dan bulan terus bergerak. Waktu tidak bisa dihentikan. Di surah Al-Anbiya ayat 1 mengingatkan kita akan dekatnya hari penghitungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah mendekat kepada manusia penghitungan amal-amal mereka, akan tetapi mereka dalam kelalaian dan berpaling. Ayat ini menggambarkan tentang keheranan sang pencipta. Bagaimana mungkin manusia bisa lalai dari dahsyatnya hari kiamat, dari betapa dahsyatnya hari penghitungan itu. Hari itu, hari yang paling menegangkan ketika manusia sedang menanti laporan amal-amalnya selama di dunia. Dalam kondisi yang sangat menakutkan, seakan-akan kaki tidak berpijak di bumi. Takut, sangat takut. Karena tidak ada yang bisa menolong. Menunggu hasil keputusan. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Mengherankan. Mereka masih tetap saja dalam kelalaian. Padahal peringatan demi peringatan. Ada orang mati setiap hari di rumah sakit. Ada orang-orang yang wafat dari orang-orang terdekat mereka. Ada tetangga yang juga wafat. Mereka sedang melintas kuburan juga tahu bahwa ada orang yang wafat. Wahum fi ghaflatin. Tapi anehnya orang ini seperti tidak ada apa-apa seakan-akan di sekelilingnya. Dan yang lebih aneh lagi, mu'ridun. Mereka berpaling seakan-akan diciptakan hanya untuk dunia. Seakan-akan dia diciptakan hanya untuk di dunia ini saja. Belum datangkah kepadanya peringatan akan adanya hari berbangkit? Belumkah dia pernah membaca akan adanya hari pembalasan di akhirat kelak? ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Dan tidaklah datang kepada mereka peringatan ayat-ayat Al-Qur'an dari Tuhan mereka yang baru, dan datang lagi yang baru. Illa istama'u, mereka mendengar tapi dengan pendengaran sambil bermain-main. Seperti anak kecil yang sedang membaca Quran sambil bermain-main. Seperti anak-anak yang sudah menghafal Quran seakan-akan dia betul-betul tidak tahu apa yang terjadi. Seperti yang digambarkan di dalam ayat ini. Kiamat sudah dekat. Berhentilah dari kelalaian. Kita ini bukan makhluk dunia. Kita ini adalah makhluk akhirat. Tidak ada makan siang gratis. Semua yang kita hirup, oksigen yang kita hirup, sinar matahari yang kita nikmati, energi yang kita manfaatkan, tidak ada yang gratis. Semua akan diperhitungkan. Kematian adalah permulaan dari sebuah perhitungan. Kematian datang tanpa rencana. Kematian datang tanpa apa-apa. Bersiap-siaplah menghadapi hari perhitungan. Berhenti dari kelalaian. Jangan pura-pura tidak tahu ada Tuhan. Jangan pura-pura tidak tahu ada Quran. Jangan pura-pura tidak tahu ada kematian. Jangan pura-pura tidak tahu ada hari berbangkit. Jangan pura-pura tidak tahu ada surga dan ada neraka. Pemirsa Tadabur Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tanda-tanda akan datangnya hari kiamat tanpa kita sadari mungkin sudah ada di depan kita. Bahkan siapa yang tahu kapan kiamat akan datang? Mungkin saja hari ini, esok, atau lusa. Dan mungkin juga bulan ini merupakan Ramadan terakhir sebelum kiamat menjemput kita. Nauzubillahi minzalik. Semoga kajian pada pagi hari ini membawa manfaat bagi kita dan juga berkah bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saksikan kembali Tadabur Al-Quran besok pada pukul 2 hingga pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Saya Nuri Maulida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terangkanlah jiwa yang berkabut. Langkah penuh dosa bila masa telah tiada, kereta kencana datang tiba-tiba, air mata dalam luka tak I